Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udhu bika min an nadhilla aw nudhalla aw nazilla aw nuzalla aw nadlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara sekalian yang mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapat barokah dari Allah Ta'ala. Alhamdulillah, bapak-ibu, malam hari ini Allah sekali lagi memudahkan kita berkumpul bersama di masjid ini. Kita mengerjakan sholat maghrib berjamaah. Semoga Allah Ta'ala menerima ibadah sholat maghrib kita tadi, yang kemudian kita lanjutkan dengan bercengkrama bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui kita mengkaji hadis-hadis beliau sampai isya nanti. Makanya biar pahala yang kita dapatkan bertumpuk-tumpuk, mari kita niatkan juga iktikaf, kita niatkan juga berkumpul dengan orang-orang soleh, kita niatkan juga silaturahim, kita niatkan juga menghabiskan umur kita dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Jadi ini Bapak Ibu, kita niatkan semuanya ibadah kepada Allah Ta'ala. Makanya dengan ibadah yang kita lakukan malam hari ini, kita bertawassul kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan sebagaimana kita dikumpulkan bersama pada malam hari ini di masjid ini, kelak kita nanti dikumpulkan bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Kita melanjutkan kitab Bulughul Maram, Bapak Ibu, Kitabul Janaiz. Ibnu Hajar rahimahullah berkata, wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min rajulin muslimin. Tiada seorang laki-laki muslim. Yamutu, yang meninggal. Fayaqumu ala janazatihi, kemudian berdiri atas jenazahnya, berdiri menyolati maksudnya, arba'una rajulan, 40 orang, la yusyrikuna billahi syai'an, yang 40 orang tadi Bapak Ibu tidak berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu pun, illa syafa'ahumullahu fihi, kecuali Allah menerima syafaat mereka untuknya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Nggih. Napa Pak Selamat dereng kepan nggih ya? Nggih. Jelas Bapak Ibu nggih? Saya ulangi lagi. Wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min rajulin muslimin, tiada seorang laki-laki muslim. Ini meskipun bahasanya rojul bukan berarti wanita tidak masuk di sini Bapak Ibu, wanita juga masuk karena an-nisa'u syaqa'iqur rijal, wanita itu saudara kandung laki-laki. Selama tidak ada nas khusus untuk wanita berarti itu adalah umum bagi laki-laki dan perempuan, termasuk di sini ma min rajulin muslimin, tiada seorang laki-laki muslim, bukan berarti yang wanita tidak masuk juga, nggih. Yamutu, meninggal, fayaqumu ala janazatihi, maka berdiri menyolati jenazahnya, arba'una rajulan, 40 orang. Makanya Bapak Ibu, ketika ada orang meninggal, siapapun itu ketika muslim penting no melu nyolati. Nggih. Mudah-mudahan dengan kita mementingkan menyolatinya, nanti ketika kita mati orang-orang juga mementingkan menyolati kita. Nah, lah kalau kita ngomong wala fardu kifayah, apa Umar, apa Kusaini, apa Hasan menyolati aku enggak usah. Nah, nanti ini jenengan mati digitukan juga. Kenapa? Karena al-jaza'u min jinsil amal, balasan itu tergantung kepada jenis amal perbuatan. Begitu. Nah, 40 orang, Pak. Syaratnya apa? La yusyrikuna billahi syai'an, mereka tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. Baik syirik akbar maupun syirik asghar. Kalau disolati 40 orang, mereka semuanya ahli tauhid, enggak ada yang musyrik. Illa syafa'ahumullahu fihi, kecuali Allah menerima syafaat mereka untuk si mayit ini, masya Allah. Hadisnya sahih Bapak Ibu, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pelajarannya apa? Pelajarannya bahwa satu, sholat jenazah ya, yang dilakukan muslimin kepada mayit Bapak Ibu itu adalah syafaat. Ketika jumlah orang yang sholat lebih banyak, berarti itu lebih utama karena doa istighfar dari mereka kepada mayit juga jauh lebih banyak, begitu. Kemudian pelajaran berikutnya, keutamaan adanya 40 orang dari kaum muslimin yang menyolati mayit. Makanya ketika ada orang meninggal kan disuruh mengumumkan. Ya, disuruh mengumumkan. Dan kemarin pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang apa? Tentang mengumumkan kematian mayit yang dilarang juga yang dibolehkan. Yang dilarang itu Bapak Ibu matur nuwun nggih adalah na'yun atau pengumuman kematian yang biasa dilakukan orang-orang jahiliyah. Tapi kalau sekedar diumumkan si fulan meninggal dunia, nanti disolati di masjid ini jam sekian, dikuburkan di sini, itu malah diperintahkan. Loh kok diperintahkan, Ustaz? Buktinya ketika ada wanita hitam kemarin meninggal dunia, Nabi gak diberitahu, Nabi marah, betul? Nabi marah sampai beliau itu, meskipun para sahabat mengemukakan alasannya agar diterima, Nabi mengatakan duluni ala qabriha, tunjukkan kepadaku di mana kuburannya, gitu Pak. Okay. Itu yang kedua. Yang ketiga, keutamaan tauhid. Keutamaan tauhid dan keutamaan jauh dari syirik dengan berbagai sarananya. Zaman sekarang ini Pak, ngapunten, yang namanya hulu, apa itu hulu? Mengagung-agungkan dengan melampaui batas ya, atau mengkultus individukan seseorang, itu banyak sekali Pak. Ya contohnya ada Habib Umar. Wah. Habib Umar. Itu wes bekas ngombe royoan, Pak. Dikira itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal kekhususan itu khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada nas hadis, ya, nas dalil yang mengatakan bahwa keturunan Nabi Muhammad itulah yang akan masuk surga. Tidak ada. Justru yang rajih diantara ulama bapak itu bahwa keluarga Nabi Muhammad itu adalah siapapun yang mengikuti beliau, siapapun yang mengikuti sunnah beliau. Buktinya Abu Thalib, apanya beliau, pamannya Abu Lahab, apanya, dekat sekali kan. Tapi ketika enggak mengikuti agamanya, udah masuk neraka. Jadi agama Islam ini enggak basa-basi, Bapak Ibu. Siapapun yang mengikuti sunnah, siapapun yang mengikuti Quran, dialah yang nanti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekarang ini banyak orang melampaui batas, Pak. Sampai menjaluk itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasul itu makhluk, bukan khaliq. Jaluk itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya kan banyak. Nggih, yang jenengan sering mendengar itu Allah, Allah. Terus gimana? Lanjutannya. Al-Hisna ya Rasulullah. Padahal adzna itu kita minta tolong. Minta tolong yang mampu menolong itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggih. Jadi ini minta tolong kepada Rasulullah, Allah, Allah. Adzna ya Rasulullah, ya kan? Ya azimal jah, apa wae gitulah. Nah ini orang seakan-akan remeh, Pak. Tapi itu syirik itu minta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, demi Allah, demi Rasulullah, tidak punya syirik demi Rasulullah itu. Demi Allah titik, kenapa kok demi Rasulullah barang, ya kan? Demi Jibril, tidak boleh, Jibril itu makhluk. Jadi bersumpah itu atas nama Allah Ta'ala, tidak boleh dengan selain Allah Ta'ala, Pak. Ini orang tidak ngerti gitu loh. Tidak tahu kalau itu syirik. Nah kalau orang model gitu, melu nyolati, tidak diterima syafaatnya, Pak. Makanya pentingnya tauhid itu di sini. Okay. Keutamaan tauhid dan keutamaan jauh dari syirik. Gitu, Pak. Sekarang itu orang datang ke kuburan wali gitu kan, Bu Wali siapa, Wali Husaini, Bu Wali Selamat, Bu Wali siapa gitu. Itu kalau dalam wali murid. Okay. Ini banyak orang enggak ngerti. Memang ya, ziarah kubur itu kan kita diperintahkan ya. Tapi diperintahkan itu sesuai yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba sekarang jenengan datang, Pak, ke kuburan wali-wali itu, Sunan Bonang, Sunan Ampel, Sunan Giri. Mana jaluk-jaluk itu. Malah juru kuncinya itu gak pegel, tapi kok dijalukno gitu ya. Jadi jaluk yang mestinya kepada Allah Ta'ala itu dijalukno nang kuburan. Nah itu katanya ini bentuk memuliakan orang soleh. Kita memang diperintahkan untuk memuliakan ulama, memuliakan orang soleh. Tapi kalau model kayak begitu, itu namanya hulu. Nah makanya pentingnya tauhid itu di sini, Bapak Ibu. Ada namanya kitab tauhid. Di situ ada bab bahwa sebab kekufuran Bani Adam pertama kali adalah sikap melampaui batas kepada orang-orang soleh. Jadi kekufuran pertama kali yang terjadi pada Bani Adam, sikap apa? Sikap melampaui batas terhadap orang-orang soleh. Nah orang-orang soleh itu ada pada zaman Nabi Nuh, yang disebutkan Allah Ta'ala dalam surat Nuh ya. Ada Wad, Suwa, Yaghuts, Ya'uq dan Nasr. Ya, kata Allah Ta'ala, Allah berhikayat tentang mereka, wa qalu la tadharunna alihatakum. Terus apa? Wa la tadharunna waddaw wa la suwa'aw wa la yaghuts wa ya'uq wa nasra. Allahnya Nabi Nuh berpesan, la tadzurunna aliyatakum, kalian jangan meninggalkan tuhan-tuhan kalian. Juga jangan meninggalkan Wan, Suwa, Yaghuts, Ya'uj dan Nasr. Siapa mereka Bapak Ibu? Rupanya mereka ini orang-orang soleh pada kaum Nabi Nuh. Kemudian mereka itu meninggal pada satu bulan yang sama. Setelah meninggal, setan datang. Ya, setan datang membisikkan begini, ayolah kita bikin patung-patung persis seperti mereka. Makanya dalam Islam kan tidak boleh bikin patung ya. Apapun yang bernyawa digambar tidak boleh, ya dibuat tidak boleh. Makanya biasa bikin patung itu cari pekerjaan lain, Pak. Jadi setan itu bilang apa? Buatlah patung-patung persis seperti mereka, persis pokoknya. Kemudian dudukkan di majelis-majelis yang mereka biasa ada di situ. Tujuannya apa? Biar kita semangat beribadah ketika melihat mereka dibuat. Terus ganti generasi, ganti cucu, ganti buyut. Dan ini intinya, ketika ilmu agama hilang, setan datang lagi. Dulu mbah-mbahmu biyen gawe ngono ya, itu tidak lain kecuali untuk dimintai hujan. Akhirnya disembah, Pak. Ya tadi itu alasan memuliakan orang soleh, alasan biar semangat ibadah. Pokoknya setan tuh pinter ya. Nah makanya Bapak Ibu, mari kita belajar tauhid ya. Otomatis kalau kita belajar tauhid, pasti kita juga belajar tentang syirik. Bahaya loh Pak syirik itu. Kalau orang gak ngerti melakukan kesyirikan bisa fatal kayak Abu Thalib. Abu Thalib tuh gak pernah menyangka Pak, gara-gara dia ditalkin gak mau mengucapkan la ilaha illallah, dia gak pernah menyangka bahwa dia akan selama-lamanya di dalam neraka. Mending orang itu, na'udzubillah, meskipun mending ya na'udzubillah, mudah-mudahan tidak Pak. Misalkan dia disiksa 2 hari aja dalam neraka ini, itu kan 2000 tahun. Coba jenengan hidup loh Pak, berapa tahun di muka bumi ini? Antara 60 sampai 70 tahun ya kan. Jarang-jarang yang 100 tahun umurnya meskipun ada, tapi jarang, rata-rata 60-70. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus dia itu di neraka 2000 tahun ya Allah. Tapi masih mending, ada kesempatan keluar. Coba Abu Thalib Pak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahwanun nasi adzaban yaumil qiyamah Abu Thalib. Orang yang paling ringan azabnya pada hari kiamat siapa? Abu Thalib. Ya, dalam riwayat lain rajulun, seseorang muntailun binaklaini minan nar, dia itu pakai sandal api neraka, pakai sandal tok Pak. Yaghli minhuma dimaghu, kemudian apa? Umek otaknya ya Allah. Bayangkan panjenengan pernah tahu air mendidih ya? Mungkal-mungkal begitu ya, peketek-peketek. Itu otak Pak. Padahal yang dibakar cuma kaki tok gitu loh. Itu selama-lamanya, mending 2 hari, 3 hari ya, 2000 tahun, 3000 tahun masih lama ada kesempatan keluar, ini selama-lamanya. Makanya belajar syirik Pak, belajar tauhid, jangan sampai dalam rumah tangga kita masuk yang namanya syirik, jangan sampai kita melakukan kesyirikan dan kita tidak tahu. Sekarang itu banyak orang mengatakan, gak ada siapa menurut kemalingan omaku. Itu syirik itu. Kenapa? Karena menisbatkan nikmat kepada selain Allah Ta'ala. Jadi, pokoknya macamnya banyaklah syirik itu. Sementara tauhid yang murni Bapak Ibu, itu sebab yang sangat kuat doa menjadi dikabulkan. Karena kemurnian tauhid itu adalah satu kebaikan yang tidak ada tandingannya, sebagaimana syirik itu keburukan yang tidak ada keburukan lain daripada syirik. Orang Pak, sebanyak apapun amalnya, meskipun nabi, kemudian musyrik, habis Pak amalnya. Itu bahaya syirik. Makanya Nabi Muhammad berapa Allah berfirman begini dalam Az-Zumar 65, walaqad uhiya ilaika, sungguh telah diwahyukan kepadamu Muhammad, wa ila alladzina min qablik, dan kepada para nabi sebelum kamu, apa wahyunya, la in asyrakta, jika kamu berbuat syirik, layah batonna amaluk, pasti habis amalmu, wala takunanna minal khasirin, dan pasti kamu tergolong orang-orang yang rugi. Padahal siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak pandang bulu syirik itu. Nah, gini akhisna ya Rasulullah, ya Allah, apa wahai malaikat Jibril, wahai Nabi Sulaiman, tolong aku. Itu syirik itu, Pak. Ya, ada lagi selawat. Selawat apa? Adrikni ya Rasulullah. Nah, ini ngapunten Bapak Ibu. Kok dipateni ini Pak Gus? Ya, jadi ini bahaya, Pak. Enggak ngerti itu dikira itu selawat apa, tapi itu syirik sebetulnya. Gitu loh. Kan kasihan. Amalnya habis, terus kalau ono gawene. Kaget nanti di hari kiamat itu anggapane amale woke tibae kok entek blas. Gitu, Pak. Nggih, makanya pentingnya ilmu itu di situ. Pelajaran berikutnya Bapak Ibu, ya sholat jenazah itu diperintahkan, Pak. Diperintahkan sholat jenazah secara berjamaah, dan ini ijma' kaum muslimin. Kenapa kaum muslimin ijma'? Ya karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholat jenazah berjamaah, kemudian juga para sahabat terus turun-temurun setelah mereka kaum muslimin melakukan itu. Nggih. Kemudian di sini ini apa tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada yang perlu kita garis bawahi, la yusyrikuna billahi syai'an, mereka tidak berbuat syirik kepada Allah syai'an sedikit pun. Jadi syai'an ini nakira fi siyatin nafi, ya. Syai'an itu isim nakira, kemudian sebelum itu ada nafi. Nafi itu la yusyrikuna billahi syai'an, berarti ini mencakup syirik akbar, syirik asghar. Nggih, mencakup semuanya, Pak. Makanya ini pentingnya kita belajar syirik itu, jangan sampai kita terjerumus dalam syirik akbar, syirik asghar. Karena kadang orang itu, Pak, ketika sudah panik, enggak ada jalan lain, akhirnya meskipun tahu syirik-syirik dilanggar saja gitu. Jadi, orang ketika sudah panik, enggak ada jalan, sudah tahu nek nang dukun enggak oleh, wis buk menawi ada jalan dilakoni, Pak. Atau mungkin kadang-kadang kita insyaallah enggak naudzubillah lah, jangan sampai melakukan syirik akbar atau syirik kecil ya. Kadang orang tuh sok gaya, aku lo jamaah Al-Kahf enggak mungkin musyrik. Padahal Nabi Ibrahim itu lho pahlawan tauhid, Bapak Ibu. Beliau tidak dilemparkan ke dalam api kecuali gara-gara melawan apa membela tauhid. Tapi apa doanya? Wa jinnubni wa baniya an na'budal asnam. Hindarkan aku ya Allah dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Ini doa siapa? Nabi Ibrahim. Padahal kalau Nabi Ibrahim ya beliau itu imam orang-orang ahli tauhid, bapaknya para nabi dan rasul itu Nabi Ibrahim, beliau sangat takut kepada syirik, tidak pernah merasa aman dari kesyirikan. Akankah kita sing bukan nabi, bukan siapa-siapa, kemudian merasa aman-aman saja dari syirik? Gitu Bapak Ibu. Yeah. Sudah tahu kan syirik itu ada syirik khafi, ada syirik jali. Sudah tahu ke? Syirik jali itu apa? Apa apa? Syirik jali. Lo jali lah. Ya, berarti minum jahe dulu. Bismillah. Ada syirik jali, ada syirik khafi. Jali itu kelihatan jelas. Khafi itu tersembunyi, Bapak Ibu. Nah, nanti syirik jali ada akbar, ada asghar. Syirik khafi ada akbar, ada asghar. Sekarang syirik jali nampak kan? berarti perkataan maupun perbuatan. Nah, yang syirik yang berupa perkataan, yang akbar ini, kita yang akbar dulu berupa perkataan, itu langsung minta tadi itu ahlisna ya Rasulullah, itu langsung minta kepada Rasul, minta kepada makhluk Pak, dalam hal-hal yang khusus hanya Allah yang mampu, kayak menurunkan hujan, mengetahui perkara yang gaib gitu. Yeah. Jadi perkara-perkara yang hanya dimampui Allah Ta'ala terus dipintakan kepada selain Allah, ya Jibril misalkan, ya Nabi Sulaiman, ya Syekh Abdul Qadir Al-Musaini atau siapa begitulah, itu berarti syirik akbar jali, minta langsung kepada selain Allah. Yang berupa perbuatan apa? Berupa perbuatan tawaf di kuburan, ya, datang ke dukun, disuruh mendem ini dilakoni, disuruh nyembelih ini dilakoni, gitu Pak. Ya. Dan banyak rupanya orang-orang itu Pak, kaya-kaya, itu pekerjaannya kan mahal-mahal itu biayanya, maksudnya gajinya. Tapi pekerjaannya syirik, bikin tower ya. Sebelum bikin tower harus bikin ritual dulu. Nanam kepala opo ke kepala opo gitu. Mau bikin jembatan juga seperti itu. Nah itu di samping gaji yang didapat haram, dia juga musyrik Pak. Ini banyak orang tidak ngerti. Yeah. Jadi ini syirik jali yang akbar. Yang asghar berupa perbuatan itu seperti pakai akik. Dia meyakini yang menyembuhkan Allah Ta'ala tapi lewat perantaraan akik, itu syirik asghar. Tapi kalau dia meyakini akik ini bisa berbuat dengan sendiri, jadi syirik akbar. Yeah. Itu berupa perbuatan. Yang berupa perkataan seperti bersumpah dengan selain nama Allah tadi itu. Demi Ka'bah, enggak boleh demi Ka'bah, Ka'bah lo makhluk. Gitu Pak. Demi Nabi Muhammad enggak boleh. Juga termasuk wah, kalau bukan karena satpam ngono wis kemalingan omahku. Nah, ini juga syirik asghar. Gitu Bapak Ibu. Nggih. Ini yang jali, yang khafi, khafi itu tersembunyi. Saya contohkan riya. Jadi riya itu tidak semuanya syirik asghar. Ada riya yang syirik akbar. Bedanya pada niat. Kalau niatnya sejak awal untuk selain Allah Ta'ala, itu syirik akbar. Kalau niatnya pada awal mulanya untuk Allah Ta'ala kemudian berubah di tengah jalan, ini syirik asghar. Contoh yang pertama gimana? Dulu Abu Umar pas jadi guru lah kurang lagi Pak, boten ya. Iya biasanya kan ini paling gampang ini contoh ya, anak-anak kan masih malas kan, sekolah SD sekolah SMP kan malas, kamar dulu turun nang sholat gitu kan, digolek guru nih, barang kata Abu Umar mau datang langsung berdiri untuk sholat. Nah ini niat sholatnya geso boy. Nah, kalau niat sholat, meskipun sholat tapi niatnya untuk sang guru, berarti sholat untuk siapa? Bukan untuk Allah kan, berarti syirik. Dan ini ada Pak, makanya Allah mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Karena banyak orang sholat untuk selain Allah itu banyak, makanya Allah berfirman fasholli li rabbika wanhar. Banyak orang menyembuh untuk selain Allah itu banyak. Nah kemudian yang syirik asghar, niat awalnya buat Allah Ta'ala. Misalkan niat sholat duha di masjid untuk Allah ya. Rakaat pertama sudah jalan, barang naik ke rakaat kedua, kok kemudian mendengar suara gurunya. Nah akhirnya dipanjang-panjangkan, maunya baca kulhu tiba-tiba baca anaba. Nah ini kalau enggak segera diubah niatnya, dibuat setannya sampai salam, nah ini yang namanya riya syirik asghar. Dan syirik asghar ini Bapak Ibu, meskipun asghar jangan diremehkan, tetap dosanya itu lebih besar daripada dosa besar. Dikatakan kecil ya karena dibandingkan yang besar itu dia memang kecil, tapi tetap jauh lebih besar daripada dosa-dosa besar. Apa dalilnya? Perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud itu mengatakan, la an ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi shadiqan. Artinya apa? Kalau aku bersumpah dengan nama Allah tapi dusta, lebih aku sukai daripada bersumpah dengan selain Allah tapi jujur. Kami di sini berarti ada ahli tauhid berdusta, ada orang kafir musyrik tapi jujur. Ya kan? Mending mana? Ya mending ahli tauhid tapi berdusta. Menurut Abdullah bin Mas'ud ya, ada dosa bohong, ada dosa syirik. Kata Abdullah bin Mas'ud, mending aku bersumpah dengan nama Allah tapi bohong daripada bersumpah dengan selain Allah tapi jujur. Ini buktinya apa? Ini apa? Menunjukkan bahwa syirik itu meskipun dosa kecil ya, meskipun kecil itu jauh lebih besar dosanya daripada dosa-dosa besar, gitu Pak. Kemudian di sini disunahkan ya, diperintahkan, makanya disuruh mengumumkan, nek bisa sholat berjamaah itu, sholat berjamaah, sholat jenazah itu tidak kurang dari 40 orang, lebih dari itu jauh lebih baik, dan pastikan mereka itu orang-orang yang ahli tauhid. Kalau misalnya tidak sampai 40 orang, kata para ulama, maka disuruh menjadikan 3 shof. Okay? Meskipun makmumnya cuma 6 orang misalnya. Apa dalilnya? Karena Rasulullah SAW, saya bacakan, syahidah janazatan, beliau pernah menghadiri jenazah, wa huwa sabi'u sab'atin, dan Nabi itu orang ketujuh. Ya, dari 7 orang. Fa'amarahu, maka Nabi memerintah mereka, an yasufu thalathata shufufin khalfahu. Nabi menyuruh mereka itu membuat 3 baris di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fasaffun thalatha, saf pertama 3 orang, wa tsanani, saf kedua 2 orang, wa wahidun, dan saf ketiga 1 orang, semuanya di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Nabi salat mayit, kemudian selesai dan salam. Gitu Bapak Ibu. Nggih. Kemudian Nabi juga bersabda, man shalla alaihi thalathatu shufufin minan nas faqad aujaba. Barang siapa yang disolati 3 shaf manusia, maka dia wajib masuk surga. Cuma ya lebih bagus lagi kalau 40 orang dan 3 shaf, Pak. Dan perlu diketahui salat jenazah itu enggak pakai iqamat dan tidak pakai jarak seperti sholat panjenengan begini, masih dempet-dempet langsung di belakangnya ada orang, tidak apa-apa untuk ruku, untuk sujud deh, gitu. Kemudian Bapak Ibu, yang disolat itu wajib orang Islam. Nah Ustaz, kalau Islam itu tidak tahu sholat, kafir itu jenenge, percuma disolati malah dosa sampean. Jadi yang disolati itu orang Muslim, karena ini syafaat Pak. Orang kafir enggak berguna syafaat untuknya. Kata Allah Ta'ala, fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Enggak bermanfaat bagi mereka syafaat orang-orang yang memberikan syafaat. Enggak ada gunanya, karena syarat syafaat kan 2. Jadi syarat syafaat itu 2. Pertama, izin Allah Ta'ala kepada sang pemberi syafaat, apakah itu malaikat, para nabi, orang-orang soleh ya. Yang kedua ya, ridho Allah kepada orang yang disyafaati. Yang pertama izin Allah mengizinkan sang pemberi syafaat ya. Yang kedua ridho Allah kepada orang yang disyafaati, dan Allah tidak meridhoi kecuali ahli tauhid. Kalau ahli syirik, Allah gak akan ridho, Pak. Gitu. Jelas Bapak Ibu? Ada pertanyaankah di sini? Halo? Wonten apa? Monggo, Pak. Camat. Langsung selesai nggak pakai doa, gitu. Nggak ada, langsung selesai. Nah itu kan bikin-bikin sendiri kayak gitu itu. Ya mesti ini ketika sholat jenazah itu doa sing lama kan, terutama surat takbir ketiga itu. Jadi nggak perlu ada yang baca al-falak meneh, al-ikhlas meneh peng telu, anas peng telu. Yang itu loh, ini ujian ibadah tambah-tambahan. Ya, ibadah ditambah tambahi padahal sing aslinya itu wis emelu dari rasa pola-pola gitu terus gitu langsung diangkat sak donga bar sak durunge donga suwi ngono ngene manfaate aku siapa mbok piro barang ono mari salat donga meneh ya Allah. Ini yang namanya ya tadi itu beda tuh begitu Pak, dianggapannya itu luwe afdal, anggapannya itu ibadah padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak pernah mencontoh tokan, ye, gitu, camat, ye, jadi nggak usah ada apa-apa. Nanti dikuburan juga begitu, setelah dikuburkan doa wis mari. Ya paling yang menunggu sekadar waktu apa agar dia didoakan, ya, kan Nabi mengatakan istaghfiru li akhikum hadza was'alullaha lahu tasbih fa innahu ala yus'al. Beristighfarlah untuk saudara kalian sekarang ini dan mintakan dia keteguhan kepada Allah karena dia sekarang ditanyai. Nah untuk keluarga inti itu kalau bisa ya 1 jam tunggu di sana baru ditinggalkan, orang lain baru pergi. Tujuannya itu, jadi setelah selesai itu didoakan Pak. Di kuburan itu ya doa, sekarang perintahkan intinya memintakan ampun ya dan memintakan keteguhan. Di situ wis gak pengen ditanyai, hey, camat nek kita didatangi wong loro ireng-ireng gak usah wedi kembah lo ke Allah itu kondo aku duwe KTP ini ya gitu. Jadi itu ndak ada ya, azan di kuburan, kawan di kuburan, ditalkin di kuburan itu ndak ada Pak. Memang ada hadisnya tapi palsu. Makanya bahayanya kita kalau tidak ngerti hadis, semua hadis diamalkan padahal palsu. Banyaknya perbuatan bid'ah itu karena berdalil kepada hadis-hadis palsu. Makanya jenengan yang belajar hadis yang sahih ini sebarkan di semua grup. Jenengan punya banyak grup sih. Coba hadis sahih kayak ini gitu, artinya di-share. Ya baik ada yang baca atau nggak ada yang baca tetap jangan berpahala ya. Andaikan ada yang baca mengamalkan, masya Allah tambah tumpuk-tumpuk pahala gitu loh Pak. Wong orang-orang itu kadang-kadang meser itu palsu doa-doa apa, doa saku cakep saya bukan itu, doa rupuk kasang, doa apa ya kan? Itu mereka itu loh nggak ngerti semangat tapi salah. Mestinya jaringan sing ngerti itu jauh lebih patut untuk nge-share tadi itu. Ya, baik dibaca enggak dibaca, bismillah diniatkan ini dakwah kepada Allah Taala, mudah-mudahan ada yang baca dapat petunjuk kan kita dapat pahala begitu. Nggih. Wa an Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu qala. Dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu berkata, "Shallaitu wara'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam." Aku sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, alam ra'atin yang menyolati wanita, matat fi nifasiha yang meninggal ketika dia dalam kondisi nifas. Faqama wasatoha, maka beliau berdiri di tengahnya, di tengah si wanita itu Bapak Ibu. Muttafaqun alaih. Berarti ini dalil bahwa kalau jenazahnya perempuan, imam itu di tengah. Kalau laki-laki maka di area kepala gitu. Wanita ini namanya Ummu Ka'ab Al-Ansoriyah. Ummu Ka'ab Al-Ansoriyah. Jadi dia meninggal itu karena melahirkan, ya. Karena melahirkan. Pelajarannya apa? Imam diperintahkan untuk berdiri ketika menyolati mayit wanita. Berdiri di mana? Di tengah. Ya. Ini yang sesuai dengan sunnah Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, orang yang mati syahid itu kan tidak disolati, tidak dikafani kan? Sudah kita bahas dulu kan? Para jenazah Uhud. Nah ini wanita nifas yang syahid, kenapa kok disolati? Nah jawabannya bahwa wanita meskipun termasuk syuhada ya, karena dia meninggal dalam kondisi nifas, tetap berjalan padanya hukum, ya hukum apa? Hukum orang biasa, seperti dimandikan, dikafani dan disolati, cuma pahalanya pahala orang mati syahid. Sama seperti itu pula orang yang misalkan dia dibegal motore, kemudian dia membela diri, dia terbunuh kan syahid juga. Man kutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya, maka dia mati syahid. Atau juga yang kena apa? Keruntuhan bangunan, dibom der gitu, bayangkan Pak. Enak-enak turut dibom der gitu kan, ya Allah. Itu kalau kita mau ya Allah. Maka kita doakan terus sampai Allah memberikan kemenangan. Ini setan kabeh itu Yahudi. Ya, coba ini kita bayangkan itu saudara kita, gimana itu kita sendiri gitu. Rumah sakit dibom, dibunuh anak kecil. Mereka itu pengecut Pak Yahudi, luar ini biar cilik, tangannya dipuklek, dibuat mainan, tembak-tembakan. Ya kalau kita itu kan mungkin tembak-tembakan dalam sekarang tidak boleh kan, makhluk hidup dibuat sasaran tembak. Ini jadi manusia itu dibuat tembak-tembakan kok dulinan gitu, kok karet-karetan lekeran gitu, nggak kurang ajar. Gitu loh, itu dari dulu ya. Makanya kita kalau nggak bisa membantu lewat apapun, doa paling tidak, okay? Dan kalau kita ada kelebihan harta, kita coba infakkan lewat siapa, kan banyak lembaga itu, okay? Tinggal transfer gitu aja, mudah-mudahan sampai ke sana dan bisa meringankan beban mereka. Bayangkan listrik nggak ada, air bersih nggak ada, kesehatan tidak ada, rumah sakit dibomi semua, bayangkan terus piye makanan apalagi. Sementara Arab-Arab negara yang sebelahnya itu ditutup perbatasan, gendeng bayar Pak, ya Allah gitu. Gak tahu, memang ya begitulah. Ya, terus melihat bahwa barang itu ini. Kemudian para ulama menjelaskan alasan kenapa kok jenazah wanita itu di tengahnya imam itu. Jawabannya katanya wallahu a'lam, yaitu untuk lebih menutupi auratnya karena dia wanita gitu Pak. Oke. Sementara kalau jenazah laki-laki kan jelas ya hadisnya itu kata Ala bin Ziyad, sholla ala rajulin, dia itu menyolati seseorang, faqama inda ra'sihi, dia berdiri pada kepalanya. Tsumma sholla ala imra'atin, kemudian dia menyolati wanita, faqama hiyala wasatis sarir, maka dia itu berdiri di tengah. Di tengahnya ya. Tsumma qala, kemudian dia berkata, hakadza ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikianlah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qama 'alal janazati maqami minha, berdiri ketika salat jenazah persis seperti aku melakukan tadi itu. Ya, jadi kalau laki-laki di mana? Kepala. Kalau perempuan di area badan. Ini di area tengah, bagian-bagian tengah lah, pantat gitu ya. Lah terus kalau jenazahnya banyak ya apa? Ya enggak perlu satu-satu, Pak. Kalau panjenengan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi kan, salatul janazati alal amwati rahimakumullah. Nah, amwat itu berarti kan, ini kalau amwat berarti laki-laki semua. Biasanya kalau ada dua laki-laki, tiga perempuan, lima anak, betul Rasulullah itu banyak dijelaskan. Jadi langsung satu aja dibareng. caranya ya apa? Di apa dijajar yang laki pas kepala, wanita di tengah, ya anak-anak itu ya sama mengikuti seperti itu gitu. Ye, jadi enggak perlu sholat satu-satu biar enggak lama-lama. Nah, dhamirnya ya apa? Dhamirnya dibuat hum semua aja, Allah maghfirlahum, karena banyak lagi laki-laki, Allah maghfirlahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum dan seterusnya. Kok ini salah? Dilanjutkan atau teruskan, Pak? Dilanjutkan pekan depan. Pertemuan akan datang. Insya Allah begitu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Enggak ada? Seandainya kita mengimami sholat jenazah setelah selesai umpamanya loh. Umpamanya ibu, biasanya kan udah sana kuburannya kan belum selesai ya. Umpamanya orang wanita, apa sholat lagi yang mengimami orang wanita enggak? Udah lah, udah ikut bareng tadi kaum laki-laki. Ya gak pakai umpam-umpam ya semelu bareng gitu aja sama terapok. Oke. Kalau misalkan datang lo kewis disolati, sementara wanita itu kan gak boleh ke kuburan, hukum rojihnya itu gak boleh ke kuburan, kewis disolati, nah di rumahnya bareng berapa wanita gak apa-apa. Oke. Dan untuk sholat jamaah wanita itu kan tidak seperti laki-laki. Kalau laki-laki kan maju ke depan seperti ini. Tapi kalau wanita itu sejajar, cuma maju seukuran kaki. Nah, nanti sholat jenazah juga seperti itu. Makan jamaah. Cuma yang paling afdol tadi ya, tadi itu ikut bareng dengan kaum laki-laki. Andaikan masjidnya tidak muat sampai ada dua kloter sholat jenazah, tetap imamnya satu orang, bukan ganti imam, gitu loh, jelas ya? Gini. Atau kalau ada orang, saya sekiranya dia juga pantas jadi imam dan belum menyolati jenazah, tidak apa-apa. Kalau tidak ada, imamnya sholat dua kali juga tidak menjadi masalah. Kok para sahabat kemarin yang sudah menyolati wanita hitam itu kan? Ketika Nabi datang sholat kan mereka bermakmum di belakang beliau. Insya Allah begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.